Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian terakhir dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dengan syarah atau penjelasan dari Kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu terjatuh ke dalam dosa, kesalahan. Dan sebaik-baik yang terjatuh ke dalam dosa atau kesalahan adalah at-tawabun, yang bertaubat. Telah kita baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala sampai pada poin yang keberapa? Bisa dimatikan yang ini. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala al-khamis, faedah yang kelima, at-taubah. Hiya rujuu ilallahi ta'ala bin nadam ala ma madha minal ma'asi. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan menyesali apa yang telah berlalu dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dikerjakannya. Wal azmi ala tarkiha, dan bertekad kuat untuk meninggalkannya. Imanan, karena keimanan. La li ajli naf'id dunia, bukan karena ada manfaat dunia. Bukan karena tujuan dunia dia bertaubat kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya dan bertekad untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Bukan karena tujuan dunia, tetapi imanan, karena keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Au adzan nas, dan bukan pula karena ada gangguan manusia. Dia bertaubat karena diganggu manusia, ya udah bertaubat. Nah, karena ada gangguan. Nah, kalau nggak ada gangguan dia nggak bertaubat. Wa an la yakuna ala ikrahin wa iljain, dan taubatnya dia itu bukan terpaksa. Bukan karena terpaksa. Bal ikhtiyaru halit taklif, bahkan atas pilihannya sendiri, bukan karena terpaksa. Hadza huwa taubah, inilah taubat, kembali kepada Allah Azza wa Jal dengan menyesali kemaksiatan yang telah berlalu dan bertekad kuat untuk meninggalkannya karena keimanan. Bukan karena tujuan dunia, bukan karena gangguan manusia, dan bukan karena paksaan. Akan tetapi atas dasar kesadaran sendiri, pilihannya sendiri. Nah, inilah taubat. Kemudian as-sadisah, faedah yang keenam. Qala al-Ghazali, dikatakan oleh al-Ghazali, al-muqbil 'ala Allah Ta'ala la budda lahu min at-taubah min al-ma'asi. Wa dzalika li amrayn. Orang yang menghadap kepada Allah, ya, bertaubat dari dosa, la budda lahu min at-taubah min al-ma'asi, maka mesti dia harus bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi orang yang sedang menghadap kepada Allah, rindu kepada Allah, ya, maka mesti dia akan bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa dzalika liamrain, yang demikian karena dua perkara. Ahadiha, salah satunya, liyahsul lahu taufiqut ta'ah, agar dia mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan. Fa inna syu'madz dzunub yurithul hirman. Karena dosa itu, ya, pengaruh dosa itu akan mewariskan hirman, diharamkannya kita dari taufik. Dosa itu mewariskan hirman, terharamkannya kita dari taufik minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Wa inna dhunuba tamna'u 'ani sayri ila Allah Ta'ala wal musara'ati ila khidmatih. Dan dosa-dosa itu menjadi penghalang, ya, penghalang dalam perjalanan menuju Allah, dan penghalang dalam musara'ah, bersegera, bersegera untuk tunduk dan taat kepada Allah. Maka orang yang mukbil alallah, orang yang sedang menghadap kepada Allah, rindu, ingin bertemu Allah, mesti dia akan bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karena dua perkara, salah satunya tadi. Nah, karena agar supaya dia mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan ketaatan. Ya, karena dosa itu mewariskan hirman, terharamkannya seorang dari taufik. Dan dosa-dosa itu akan menghalangi perjalanan seseorang kepada Allah, ya, dan akan menghalangi seseorang dari berlomba-lomba dan bersegera untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asani, alasan yang kedua, karena innama talzamu taubatu lituqbal minal abdi ta'at. Diharuskannya taubat karena agar supaya diterima ketaatannya. Fa inna taubata irdha'un lirabb, karena taubat itu membawa keridhaan bagi Allah. Akan membawa keridhaan Allah. Taubat akan membawa keridhaan Allah. Sehingga ketika kita melakukan ketaatan dalam keadaan kita orang yang diridhoi, maka akan diterima ketaatan-ketaatan kita. Fa kaifa nad'uhu wa nunajjihi wa nusni 'alaihi wa huwa ghadban? Maka bagaimana kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kita memuji Allah dalam keadaan Allah murka, ya, karena kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Maka ini alasan yang kedua. Karena taubat, na'am, menjadi sebab diterimanya amalan-amalan soleh seseorang. Ya. Karena taubat akan membawa keriduan Allah. Allah akan ridho kepada orang yang bertaubat. Ketika Allah telah ridho kepada orang tersebut, Allah akan menerima ketaatan dan amal solehnya. Karena bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan Allah ghadban, sedang marah kepada kita karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan dan kita belum bertaubat darinya. Wa taubatun nasu min masail qalb. Dan taubat nasuha itu merupakan upaya-upaya hati. Hati yang na'am sangat berperan dalam taubat nasuha. Fahiya tarku ikhtiyari dhanbin sabaq, yaitu meninggalkan dosa yang sudah berlalu, yang dia kerjakan karena sengaja atas kesadarannya. Ta'ziman lillahi ta'ala, meninggalkan dosa yang sudah berlalu tersebut, ta'ziman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah. Wa hadharan min sakhatihi, dan dalam rangka untuk menghindari murka Allah. Ini taubat nasuha. Berupaya untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut dalam rangka mengagungkan Allah dan dalam rangka menghindari murka Allah. Kemudian as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Wali taubati salah satu syurut, dan taubat itu ada tiga syaratnya. Taubat ada tiga syaratnya. Ahaduha, salah satunya, tarkudhan bikhtiyaran lillahi ta'ala, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa karena Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa dipaksa. Meninggalkan dosa karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhtiaron, tanpa dipaksa. Asani yang kedua, syarat yang kedua, al-azmu ala an la ya'uda ilaihi, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Asali, syarat yang ketiga, an-nadamu ala ma fata minhu, menyesali dosa yang telah dia lakukan. Nah, ini di antara syarat-syarat taubat nasuha. Yang pertama, berhenti langsung dari dosa tersebut. Ya, karena Allah, bukan karena terpaksa. Berhenti langsung dari dosa tersebut. Beda orang yang berhenti karena Allah dengan orang yang berhenti karena alasan lain. Kenapa kamu berhenti dari minum khamer? Ini karena dokter bilang kalau saya masih minum khamer nih apa tambah parah, penyakit saya misalkan. Nah, ini bukan karena Allah. Namun taubat yang nasuha itu adalah berhenti dari dosa tersebut lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhtiaron, tidak dipaksa. Kemudian syarat yang kedua, bertekad kuat, punya tekad untuk tidak mengulanginya. Nah, kalau masih belum punya tekad, taubatnya bukan taubat nasuha. Masih ada pikiran, nanti kalau ada kesempatan lagi, saya lakukan lagi. Sekarang banyak orang misalkan, kelihatan. Ada tekad, nanti kalau saya punya uang, saya akan melakukan itu lagi. Sekarang lagi bokek. Dia punya tekad untuk mengulangi. Ada keinginan untuk mengulangi. Maka ini bukan taubat nasuha. Karena taubat nasuha harus azm, punya tekad alla ya'uda ilai, punya tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Atsalis, syarat yang ketiga tadi, menyesali. Dosa yang sudah berlalu disesali. Menyesal. Nah, menyesal dan ditutup-tutupin. Tidak menceritakan dengan bangga. Kalau menceritakan dengan bangga kan. Oh. Nah, khawatir ya. Dia bukan orang yang menyesali. Karena syarat taubat nasuha adalah an-nadam. Dia menyesali terhadap apa yang sudah berlalu. Kalau enggak menyesal ya, taubatnya bukan taubat nasuha. Ini tiga syarat dari syarat-syarat diterimanya taubat. Summa idza kana dzanbu fi haqqi adami. Kemudian apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, berkaitan dengan orang lain, ya, dia berbuat zalim kepada orang lain, misalkan ngambil barang orang lain, mencuri barang orang lain, ya, menumpahkan darah orang lain, ya, berkaitan dengan hak orang lain, fa innahu yuzadu syartun rabi', maka ditambah syarat yang keempat. Wa huwa ada'uhu awil istismahu min sahibihi, yaitu dia menunaikan hak saudaranya yang sudah dia ambil, atau meminta maaf, ya, meminta untuk dihalalkan dari orang yang telah diambil haknya. Ya. Nah, kalau dia mencuri barangnya, maka dikembalikan barangnya. Atau kalau dia nggak bisa mengembalikan karena nggak punya harta atau barang yang bisa dikembalikan kepadanya, minta dihalalkan. Ya, nah. Jadi jika dosa tersebut berkaitan dengan anak Adam, dengan orang lain, maka ditambah syarat yang keempat, yaitu menunaikan atau meminta maaf hak saudaranya yang telah dia ambil. Famakana minal mal, kalau dosa tersebut adalah dalam bentuk harta, ngambil hartanya, mencuri misalkan. Fayajib alaika radduhu in amkanak. Maka wajib bagi engkau untuk mengembalikan harta tersebut jika memungkinkan bagimu. Ya, jika engkau bisa. Wa illa, jika tidak bisa, fatastahilla sahibahu, maka engkau meminta untuk dihalalkan kepada orang yang telah engkau ambil hartanya tersebut. Minta maaf dan minta untuk dihalalkan. Nah, kalau tidak seperti ini, ya, maka nanti di akhirat akan ada, nah, hisab perhitungan. Nah, sehingga ada seorang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa amalan yang banyak, kemudian tiba-tiba dia bangkrut. Nah, amalannya banyak, masya Allah, ya. Tetapi dia telah mendzalimi si fulan, mengambil barangnya si fulan, menumpahkan darahnya si fulan, dan seterusnya. Nah, jadi pahala-pahalanya untuk ganti tadi, ya, kezaliman-kezaliman tadi. Nah, sehingga dia menjadi orang yang muflis, bangkrut. Ya. Maka hendaknya meminta halal, ya, kepada orang yang telah kita zalimi. Jika itu harta, maka kita kembalikan hartanya jika kita bisa. Jika tidak bisa, kita meminta maaf dan meminta untuk dihalalkan. Ya, meminta untuk dihalalkan. Dan seorang ketika dimintai maaf atau minta untuk dihalalkan, nah, ya, maka berlakulah untuk berlapang dada. Ya. Berlakulah atau bersikaplah dengan sikap lapang dada. Ya. Ada teman kita minta maaf. Nah, lapang dada lah. Wasfahu. Wa'fu wasfahu. Maafkanlah dan na'am, berlapang dada lah. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar Allah mengampuni kalian? Nah. Kalau engkau ingin diampuni oleh Allah azza wa jalla, atas dosa-dosa dan kemaksiatan, maka maafkan orang yang bersalah ketika dia meminta maaf. Baik, dikatakan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang diminta maaf ya, kemudian dia tidak memaafkan, fahuwa syaitan, maka dia adalah syaitan. Nah, aw kama qala rahimahullahu taala, maka minta halal kepada saudara kita yang telah kita ambil hartanya jika kita tidak bisa mengembalikan sesuai dengan jumlah harta tersebut. Fa in ajista an ma'rifatihi, kalau engkau tidak mampu mengingatnya ya, atau tidak tahu orangnya sekarang di mana ya, mencuri barangnya si fulan tapi enggak tahu sekarang fulan udah pindah ke mana, enggak tahu ya, sehingga mencari-carinya susah ya, alamatnya enggak ada ya, susah ini bagaimana. Fatasoddaq anhu, maka engkau bersodakoh atas nama si orang tersebut. Misalkan pernah mencuri uangnya 100 ribu, maka nah, ketika sulit mencari orangnya untuk mengembalikan harta tersebut, maka dia bersodakoh 100 ribu atas nama orang tersebut. Terus bagaimana kalau tiba-tiba ketemu? Sudah bersedekah udah lama 10 tahun ya. Sudah disedekahkan 100 ribu. Tiba-tiba ketemu, oh. Datang lagi ini misalkan. Maka apa? Kembalikan 100 ribu itu. Sedekah tadi pahalanya kepada kamu. Nah. Adapun orang tadi haknya dikembalikan. Kemudian wa amman nafsu, kalau dosanya terkait dengan jiwa, membunuh orang misalkan. Fatumkinuhu minal qisas, maka memungkinkan bagi dia untuk menjalani qisas. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Bunuh dibayar dengan dibunuh lagi. Au awliya'uhu, fa in ajista farruju' ilal ibtihal an yurdiyallahu anhu yaumal qiyamah, atau kembali kepada kebijakan para wali mayit. Nah, kalau para wali mayit mengatakan enggak usah dikisos lah, bayar apa ya, bayar diat aja, nah, 100 ekor unta. Satu ekor unta berapa harganya? Hah? Gak tahu ya. Kalikan 100. Nah. Baik, bayar sebanyak 100 ekor unta. Maka dia bebas, ya, jika telah membayar diat, jika para wali mayit tersebut menginginkan diat. Fa'in ajista, kalau engkau tidak mampu juga, farruju' ilal ibtihal an yurdiyallahu anhu yaumal qiyamah, maka kembali kepada ibtihal, mubahalah ya, melakukan mubahalah agar Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Naam, pada hari kiamat nanti. Kemudian wa amal ardu, apabila dosa tersebut terkait dengan kehormatan. Fa inik tabtahu au bahattahu au syatamtahu fatukadziba nafsak baina yaday manfa'ata dzalika indahu wa antastahilla min sahibihi hadza idza lam takhsha ziyadata ghaidh wa illa fal marji' ila Allah ta'ala liyurdi anka. Kalau dosa tersebut terkait dengan kehormatan, nah, engkau telah melanggar kehormatan saudaramu. Misalkan engkau telah menggibahi dia. Oh, si fulan itu demikian, gibah. Au bahattahu, atau engkau telah berdusta tentang dia. Nah, ya. Kalau gibah kan menyebutkan perkara sesuatu yang benar dilakukan oleh saudaramu. Nah. Namun tidak selayaknya untuk dibicarakan. Ini namanya ghibah. Ya. Kalau buhtan, engkau berdusta atas nama saudaramu. Si fulan melakukan demikian-demikian padahal enggak. Maka ini buhtan, dusta. Ya. Kalau benar yang dilakukan oleh si fulan ini, maka itu ghibah. Engkau telah menggibahinya, atau engkau telah mendustakan atau berdusta atas nama seseorang. Aw syatamtahu, atau engkau telah mencela dia. Engkau telah mencela dan mencerca dia. Maka fatukadzib nafsak baina yaday manfa'ata dzalika indah. Maka taubatnya adalah dengan engkau mendustakan dirimu. Ya. Di hadapan orang yang engkau telah gibahi. Ya. Nah, atau di hadapan orang yang telah engkau berdusta atas namanya. Nah. Atau di hadapan orang yang telah engkau celah. Nah. Engkau mendustakan dirimu, ya. Bahwa saya salah, saya khilaf, ya, keliru dan seterusnya. Nah, mendustakan dirimu di hadapan orang tersebut yang telah kau gibahi. Wa antastahilla min sahibihi, dan engkau meminta halal kepada orang yang telah kau gibahi. Minta maaf dan minta untuk dihalalkan. Hadza, tapi ini, idza lam takhsha ziyadata ghaid, apabila engkau tidak khawatir akan bertambahnya kemarahan saudaramu. Nah, kalau engkau ceritakan kepada saudaramu dan memungkinkan atau perkiraannya saudaramu ini akan tambah marah, ya. Misalkan mau dijelaskan, ya akhi, ana minta maaf ke antum, ana pernah ngibai antum demikian, ya. Nah, khawatir bukan malah memaafkan, ya, dia malah akan bertambah gerem, ya, nah, tambah panas, ya. Maka apa, jangan minta halal kepadanya. Nah, kalau dikhawatirkan tadi, khawatir akan bertambah kemarahannya. Nah, kalau engkau terus terang kepadanya, maka cukup, kalau kondisinya seperti ini, cukup engkau menjelaskan yang sebenarnya. Ya. Misalkan dulu engkau pernah mengatakan si fulan itu pendusta, misalkan, ya. Nah, si fulan itu demikian dan demikian di hadapan orang lain, ghibah. Nah, maka di majelis itu juga, ya, dia jelaskan, si fulan itu masya Allah orang yang jujur, si fulan itu masya Allah orang yang soleh, ya. Menceritakan yang sebaliknya dari cerita dulu yang pernah dia ceritakan. Nah, memujinya dan menjelaskan hal kondisi yang sebenarnya. Nah, di majelis ghibah tersebut. Baik. Nah, ini jika dikhawatirkan akan bertambahnya kemarahan orang yang digibahi jika kita menjelaskan tentang ghibah yang pernah kita lakukan. Tapi kalau dilihat, nah, ini gak akan marah ini, ya, orangnya enakan misalkan, ya, gak akan marah insya Allah. Maka labas, engkau minta maaf, ya akhi, ana pernah ghibahin antum, ana khilaf, ana salah dan demikian seterusnya. Nah, kemudian dia insya Allah akan memaafkan. Baik. Namun jika dikhawatirkan akan bertambah kemarahannya tadi, tidak usah minta halal, hanya saja cukup engkau menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, di majelis yang pernah engkau gibahi dia. Wa illa, jika tidak, farmaji ilallahi ta'ala, maka dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala liyurdi angka, agar Allah ridho kepadamu. Nah, caranya dengan tadi menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya yang telah dia gibahi. Nah, Taib. Wa amal hurmah fa in khuntahu fi maharimihi fatadarra ila Allahi liyurdi anka. Adapun kalau permasalahan dalam masalah hurmah, ya, tentang naam hurmah, perkara-perkara yang Allah haramkan, atau harga diri, ya, afan hurmah, mungkin di sini maknanya harga diri. Fa in khuntahu, jika engkau khianati dia, fi maharimihi, dalam perkara-perkara naam yang dia larang. Kau khianati dia. Fatadarra ilallahi liyurdi anka, maka hendaklah engkau bertadarru kepada Allah. Kembali bertadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal, liyurdi anka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadamu. Jika yang kau langgar adalah hurmah. Naam. Wa amma fid din, adapun apabila pelanggaran tersebut dalam urusan ad-din, agama seseorang, fa in fasaqtahu, apabila engkau mengatakan dia fasik, menuduh dia fasik, padahal orangnya bukan fasik, au badda'tahu, atau engkau mengatakan dia mubtadi' ahlul bidah, padahal bukan ahlul bidah, au dallaltahu, atau engkau menyatakan dia sesat, padahal tidak sesat. Fatahtaj ila takdzibi nafsik inda man kaffartahu aw badda'tahu indah wa an tastahilla min sahibihi in amkana kadzalik. Maka perlu engkau na'am mendustakan dirimu sendiri, ya, yaitu mengakui kesalahan di hadapan orang yang telah engkau kafirkan, atau di hadapan orang yang telah engkau bid'ahkan, ya. Wa anta tastahilla min sahibihi, dan engkau meminta halal, minta maaf kepada orang tersebut, in amkana kadzalik, jika memungkinkan bagimu. Nah. Taib. Engkau menuduh dia apa? Naam fasik. Oh, si fulan suka minum khamar, ya. Nah. Misalkan, apa alasanmu? Saya pernah lihat. Check and recheck, bukan dia, ternyata adiknya, mirip memang, ya. Nah, wajahnya mirip. Nah. Taib, ternyata yang kakaknya ini soleh, ya, rajin ke masjid dan lain sebagainya. Yang fasik tadi adiknya misalkan, karena mirip, berarti salah, keliru, keliru menuduh orang fasik, ya. Padahal dia orang soleh, maka minta maaf. Ya. Nah. Tapi ini diantara contoh-contoh dosa yang dilakukan naam terhadap hak adami, hak orang lain, atau hak anak Adam. Nah, maka ditambah syarat yang keempat, dia menunaikan hak anak Adam tersebut, mengembalikannya, atau dia meminta halal jika tidak mampu mengembalikan hak saudaranya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Masih tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 faedah lagi, ya. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.